Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan pada kita untuk meneruskan pembacaan dua buku. Yang pertama adalah Kitab Tauhid dan yang kedua Al-Kabair, yang keduanya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca bab yang ke-53 setelah kita menyelesaikan bab sebelumnya. Bab yang ke-52, la yuqal assalam Allah. Demikian juga setelahnya adalah qaul, ucapan Allahumma gfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku apabila engkau berkehendak. Hal ini dilarang seseorang mengucapkan kalimat ya Allah, ampunilah aku apabila engkau menghendaki. Disebutkan di dalamnya ada unsur bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mampu untuk memberikan ampunan. Jadi seakan-akan di situ meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lafaz seperti ini adalah tidak diperbolehkan. Demikian juga hendaknya seorang ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala liya'zim, untuk benar-benar bersemangat. Liya'zimal mas'alah, untuk dia benar-benar bersungguh-sungguh ketika berdoa, ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian mengucapkan kalimat insyita apabila engkau menghendaki. Pada kesempatan ini disebutkan juga yakni lafaz-lafaz yang bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Disebutkan bab yang ke-53, bab la yaqul abdi wa amati. Tidak boleh mengucapkan hambaku dan hamba perempuanku. Ini hamba laki-lakiku, demikian juga hamba perempuanku. Walaupun nanti akan kita sebutkan dari hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, sebagian ulama mengatakan makruh. Sebagian mengatakan yakni haram apabila kemudian bermaksud di situ menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apabila kemudian memang berkehendak bahwa itu adalah hamba selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini jelas bahwa itu adalah haram. Tetapi kalau kemudian tidak berkeinginan padanya, sebagian mengatakan makruh saja. Sebagian mengatakan tidak haram dan sebagainya. Tetapi yakni sedikit banyak itu mengurangi dari kesempurnaan tauhid seseorang. Demikian disebutkan. Jadi termasuk lafaz-lafaz yang dilarang untuk kita mengucapkan. Setelah juga disebutkan oleh beliau di dalam pertemuan-pertemuan telah lewat, ini perlu kiranya di sini kita mengulangi apa yang telah lewat. Karena di dalam bab ini juga beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwa ucapan-ucapan yang biasa diucapkan seseorang kadang-kadang itu mengurangi tahqiq tauhid. Ini perwujudan tauhid dia itu. Walaupun hatta fil alfat, walaupun berupa lafaz, ucapan-ucapan saja. Kadang-kadang itu bisa mengurangi tauhid seseorang, kesempurnaan tauhid seseorang. Di antaranya pada pertemuan telah lewat kita bahas sedikit banyak di situ. Ya, ini mungkin bisa ditulis karena bisa dikatakan sebagai kesimpulan dari apa yang telah lewat. Ya, ini seperti ucapan Mutir Nabi Nuh kata wa kata. Ya, ini kita diturunkan hujan atau turun hujan karena bintang ini dan itu. Lafaz seperti ini juga termasuk lafaz yang hendaknya ditinggalkan. Karena seorang itu hendaknya berkeyakinan bahwa turunnya hujan, demikian juga ini adanya kemarau dan sebagainya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga lafaz seperti Masya Allah wa syi'ta. Apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang engkau kehendaki. Ini juga lafaz-lafaz yang dilarang, hendaknya dijauhi. Apa-apa yang Allah kehendaki dan apa-apa yang engkau kehendaki, karena ada unsur penyamaan Allah dengan makhluk dengan kalimat wawu. Seorang kadang mengucapkan dengan lafaz yakni karena obat ini dan itu. Ini lafaz-lafaz seperti ini kadang mengurangi tauhid seseorang, apalagi ditambah dengan keyakinan dia bahwa obat itulah yang menyembuhkannya, bukan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga lafaz-lafaz yang hendaknya dijauhi seperti seseorang mencerca masa atau kadang mencerca angin. Ini seperti ucapan karena sebab angin ini. Ini kecelakaan, demikian juga ini kesialan. Demikian juga karena hari yang sial. Maka seperti ini termasuk lafaz-lafaz yang menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan pada pertemuan telah lewat, man sabbad dahra faqad ada Allah. Barang siapa yang mencela masa, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu, demikian juga yang mengatur waktu, demikian juga zaman. Jadi seakan-akan dia mencerca Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu tersebut. Demikian juga lafaz-lafaz yang hendaknya dijauhi, mengurangi tauhid, kesempurnaan tauhid seseorang, seperti memberi nama dengan qadhi qudhat. Yani hakimnya para hakim, seperti ini hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka para ulama sebagian mengatakan boleh kalau kemudian diikat dengan suatu negeri tertentu. Hakimnya para hakim di negeri Mesir atau yang semisalnya. Tetapi kalau kemudian memutlakkan Qadil Qudot, Syahin Syah, rajanya para raja dan sebagainya, maka ini lafad yang mengurangi kesempurnaan seseorang. Demikian juga ya ini seseorang yang itu memberikan nama orang lain umpamanya dengan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti Abdul Umar atau Abdul Harith atau yang selainnya, selain dari penghambaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk lafaz-lafaz yang hendaknya dijauhi juga. Demikian juga ucapan assalam Allah. Keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala. Itu telah lewat, baru saja lewat. Ini juga tidak boleh. Assalam Allah, keselamatan atas Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala itulah yang memberikan keselamatan. Ini ucapan seseorang mengatakan keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala seakan-akan mengurangi Allah Subhanahu wa taala, hak Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan di situ ada kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala, sehingga sampai didoakan dengan itu. Keselamatan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini lafaz yang tidak diperbolehkan juga. Ini diantara apa-apa yang telah lewat dari lafad-lafad yang kadang bisa mengurangi tauhid seseorang. Adapun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan masalah syirik, baik syirik akbar ataupun syirik asghar, telah lewat pada pertemuan-pertemuan telah lewat. Ya, diantaranya seperti perbuatan sihir, demikian juga perdukunan, demikian juga tatayur mengundi nasib, demikian juga berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang soleh. Bahkan ya ini seperti seseorang yang dia itu di kuburan ya ini melakukan ya ini peribadahan-peribadahan seperti sholat dan sebagainya, ya ini diharamkan. Demikian juga bahkan seseorang berkehendak ketika melakukan amalan ibadah itu agar dia terhindar dari bahaya seperti dia bersedekah dengan dia niatkan yakni agar Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan, menjaga yakni harta yang dia miliki. Hal-hal seperti ini kadang mengurangi keikhlasan seseorang. Bahkan dibuat bab pada pertemuan telah lewat disebutkan minasirki iradatul insan bi amalihi ad-dunya, termasuk dari kesyirikan niat seseorang dengan amalannya itu dunia. Memang Allah Subhanahu wa taala yakni lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwa akan menjaga harta orang yang dia itu bersedekah, demikian juga melakukan amalan soleh. Tetapi kalau niat dia adalah untuk itu, yakni agar hartanya dijaga, demikian juga anaknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seperti ini termasuk bentuk dari kesyirikan. Ini hal-hal yang seperti ini hendaknya kita memahami. Paling sedikitnya ini mengurangi tauhid seseorang, keikhlasan seseorang ketika beramal. Ini sedikit banyak apa yang telah lewat pada pertemuan telah lewat. Pada kesempatan ini yang kita akan membahas bab yang ke-53 ini, la yaqul abdi wa amati. Tidak boleh seorang mengatakan hambaku laki-laki, demikian juga dan hambaku perempuan. Dan nanti kan kita sebutkan juga ucapan para ulama, yakni tidak mengatakan ini apakah sampai derajat haram, apakah sampai yakni cuma dikatakan karahatu tanzih, yakni makruh saja atau bagaimana. Fi sahih, disebutkan di sini oleh beliau di dalam sahih, maksudnya adalah dalam sahih Bukhari. Adapun dalam sahih Muslim lafadznya adalah berbeda-beda. Tapi yang disebutkan di sini adalah apa yang disebutkan oleh al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Al-Jami' as-Sahih. Al-Mukhtasar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini dari dasar pembuatan bab ini atau judul ini adalah hadis yang beliau bawakan ini. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la yakulanna ahadukum, jangan sekali-kali salah seorang kalian mengatakan, nunnya di sini dengan nun tasdid, nun sakilah al-musyaddadah, menunjukkan nun taukid, sungguh, sungguh-sungguh. Di samping di situ ada nun khafifah yang tidak di tasdid, juga menunjukkan taukid, penguatan. Jangan mengatakan salah seorang kalian, at'im robbak, beri makan rob kamu, wadzik robbak, demikian juga wudukkanlah tuanmu. Ini di sini maknanya rob kamu, karena rob pernah kita sebutkan itu adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan maknanya itu bisa berarti yang menciptakan, yang memberi rezeki, dan yang mengatur. Tiga perkara: menciptakan, kemudian yang memberi rezeki, demikian juga yang mengatur. Lafaz seperti ini dilarang. Demikian juga wadzik robbak, wudukkanlah robmu. Waliyakul, hendaknya dia mengucapkan, sayyidi wa maulaya, pemimpinku dan tuanku. Walaupun artinya hampir mirip, tuanku. Jadi ucapkan seperti itu. Wala yakul ahadukum, jangan salah seorang kalian mengucapkan juga abdi wa amati, yakni hamba laki-lakiku atau hamba perempuanku, atau bisa diartikan budakku laki-laki dan budakku perempuan. Wala yakul, hendaknya dia mengatakan dengan lafaz yang lain, diberikan jalan keluar di dalam syariat, di dalam yakni syariat Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi berikan jalan keluar yang lain, lafaz yang diperbolehkan. Fataya wa fatati wa gulami. Yakni pemudaku laki-laki dan pemudiku dan yakni anakku. Demikian. Ini mengatakan dengan kalimat itu. Jadi dengan mengucapkan fataya wa fatati wa gulami, menggantikan kalimat abdi wa amati. Disebutkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di di dalam ini Qaul Sadid, ini seakan-akan bahwa apa yang ditulis oleh beliau itu di dalam hasyah, di dalam catatan kaki itu adalah penjelasan ringkas dari kitab Tauhid. Sebagaimana di dalam buku itu disebutkan, Wa hadza ala wajhil istihbab ayak dilal abdu an qawli abdi wa amati. Beliau mengatakan di sini, apa yang disebutkan di sini adalah istihbab, disukai untuk memindahkan seseorang, seorang hamba itu dari ucapan dia budakku laki-laki dan budakku perempuan ila fataya wa fatati, kepada kalimat fataya, pemudaku dan pemudiku. Demikian. Tahfudzan anil lafaz alladzi fihi iham wa mahdzur, menjaga diri dari lafaz-lafaz yang di dalamnya ada kerancuan dan sesuatu yang bisa membawa kepada kemaksiatan. Mahdzur, sesuatu yang ditakuti, terjatuh kepada kemaksiatan. Walau ala wajhin ba'idin, walaupun dari sisi yang sangat jauh. Nah, kadang kita mengucapkan kalimat ini bukan bermaksud bahwa dia itu adalah hambaku, sebagaimana seorang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Bukan sampai seperti itu, tetapi untuk menjaga kesempurnaan tauhid seseorang. Dan di sini beliau memberikan kesimpulan adalah walaysa haraman, bukan haram. Syekh Utsaimin menyebutkan dalam Al-Qaul Mufid, ya, beliau menyebutkan di situ waqad ikhtalafa al-ulama fi nahyi, terjadi khilaf, perselisihan di antara para ulama di dalam larangan ini. Hal huwa lil karohah aw tahrim, apakah itu adalah makruh ataukah haram? Karena semua para ulama dalam usul fikih larangan di situ, ya, walaupun secara umum adalah haram, kalau dilakukan berdosa, kalau ditinggalkan mendapatkan pahala, ada juga makna yang lain, yakni apa? Karohah. Haram, karohah itu tanzih. Yakni makruh, yang lebih bagus ditinggalkan. Yakni kalau dilakukan tidak mengapa, kalau ditinggalkan dapat pahala. Berbeda dengan haram tadi. Kalau ditinggalkan dapat pahala, kalau dilakukan maka berdosa. Di sini Syaikh Utsaimin mengatakan, sebagian mengatakan sampai derajat haram, sebagian cuma mengatakan makruh saja. Wa rajih at-tafsil fi dzalik, yang rajih itu adalah ada perincian. Wa qal ahwalihi al-karaha, paling sedikitnya itu makruh saja. Adapun di sini Syaikh Abdurrahman As'adi beliau mengatakan itu adalah apa? Bukan haram. Karena ya disebutkan di sini beberapa alasan. Adapun Syaikh Abdurrahman As'adi dalam Al-Qaul As'adi tidak disebutkan panjang lebar. Saya menyebutkan di situ ada lafaz-lafaz yang seakan-akan berbentur dengan apa? Hadis ini. Sehingga digiring kepada makna makruh. Dan tidak ada sesuatu yang kemudian berbenturan, tetapi dijamak, dikumpulkan. Tidak mungkin di dalam ayat Al-Qur'an, demikian juga antara Al-Qur'an dengan hadis, kemudian terjadi perselisihan. Walaukana min indi ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsiran. Kalau niscaya Al-Qur'an itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapati di dalamnya itu ikhtilaf, perselisihan yang banyak, tapi tidak ada sama sekali. Para ulama menjamaknya, mengumpulkannya. Ya, antara di sini larangan kepada lafaz-lafaz yang ada dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis kepada apa? Makruh. Sering kita sebutkan seperti yakni seperti masalah minum berdiri. Di situ ada hadis yang menyebutkan yakni nahi Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni syurb qa'iman, dari minum dalam keadaan seseorang itu berdiri. Tetapi disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Ali bin Abi Thalib, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini menyebutkan bahwa Nabi waktu itu beliau minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Bagaimana mengumpulkannya? Mengumpulkannya pada makna makruh. Disebutkan juga kalau mungkin dalam keadaan darurah, terpaksa, waktu itu banyak orang berdesak-desakan sehingga Nabi minum dalam keadaan berdiri. Ada yang mengatakan Nabi melakukan itu untuk menunjukkan itu boleh, tetapi makruh. Demikian. Di sini juga hadis ini menunjukkan tidak boleh mengatakan abdi wa amati, budak laki-lakiku dan budak perempuanku. Demikian juga mengucapkan yakni atim robbak, berilah makanan robmu. Tapi di situ ada ayat bahkan yang kita bawakan di sini, ya, kenapa para ulama sampai menggiring kepada mana makruh saja. Yakni mungkin bisa ditulis yakni hadis-hadis yang menggiring kepada mana yakni makruh. Bahkan Syekh Abdurrahman As'adi saat ini mengatakan laisa haraman, bukan sampai haram. Yang diantaranya adalah dalam surat An-Nur ayat 32. Di situ ada perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ankihul ayyama minkum washolihina min ibadikum wa imaikum. Sungguh oleh Syekh Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid. Dan nikahkanlah al-ayyama minkum, orang-orang yang bujang, orang yang belum menikah di antara kalian. Wasolihina min ibadikum, dan orang-orang yang soleh dari budak-budak kalian. Ibadikum. Yang lafaz abad, ya kan? Di sini boleh mengatakan kalimat abad, bahkan dalam Al-Quran disebutkan abdun, ya. Demikian juga imaikum, ya, yakni budak perempuan kalian. Adapun dalam hadis yang kita baca di sini, yakni abdi wa amati. Jadi digiring kepada mana itu. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah menyebutkan ibadikum, yakni budak-budak kalian, hamba-hamba laki-laki kalian. Demikian. Demikian juga kalimat abdun juga disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan laisa alal muslim fi abdihi wala farasihi shadaqah. Ini kalimat abdihi disebutkan, bahkan Nabi menyebutkan hambanya. Jadi tidak ada pada diri seorang muslim itu mengeluarkan zakat fi abdihi, di budaknya. Kalau dia punya budak banyak, maka tidak perlu untuk kemudian dikeluarkan yakni zakatnya, tidak perlu dihitung jumlahnya berapa, kemudian berapa nilainya kemudian dizakati, tidak. Adapun kalau kemudian zakat fitrah, maka ini wajib dari tuannya mengeluarkan zakat fitrah. Demikian juga wala farosi, demikian juga faros kendaraannya. Di sini sebagai hukum, ya, di dalam masalah fikih, kalau seseorang punya kendaraan baik motor ataupun mobil tidak perlu dikeluarkan zakat. Tetapi kalau berupa uang, ya, melebihi yakni sekitar 40 juta dikeluarkan di situ zakatnya kalau sudah masuk 1 tahun. Tapi kalau itu berupa kendaraan, baik mobil ataupun motor atau yang lainnya, ya, umpamanya pesawat dan sebagainya dia miliki, maka tidak perlu dikeluarkan di situ apa? Zakat, zakat malnya. Demikian juga disebutkan tanah dan yang semisalnya. Jadi hadis ini menunjukkan Nabi sendiri menggunakan lafaz abdun, ya kan, seperti itu. Demikian juga lafaz-lafaz yang di situ datang padanya syariat. Ucapan Nabi Yusuf alaihissalam ketika waktu itu dia alaihissalam diajak untuk berzina kemudian menolaknya, kemudian mengucapkan kalimat innahu rabbi ahsana maswai. Innahu rabbi ahsana maswai. Rabbi di sini bukan Allah Subhanahu wa taala, tetapi tuannya. Tuannya yang telah yakni mengizinkan beliau tinggal di rumahnya. Yang mana tuannya itu mempunyai istri yang kemudian menggoda Nabi Yusuf alaihissalam. Dia mengucapkan, Nabi Yusuf alaihi salam mengucapkan innahu rabbi, sesungguhnya dia itu tuanku, itu rabbi adalah pengurusku di rumah itu, telah berbuat baik kepada aku. Demikian, tidak mungkin aku berkhianat kepada dia untuk kemudian melakukan ini dan itu dengan istrinya. Sambil mengucapkan innahu rabbi ahsana maswai, sesungguhnya tuanku itu adalah telah berbuat baik kepadaku. Jadi di sini menggunakan kalimat rabbi. Oleh karena itu para ulama menggiring kepada makna tadi. Menggiring kepada makna tadi, sebagian mengatakan bukan haram, sebagian kepada makna makruh. Tetapi kalau kemudian diniatkan di situ menghambakan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sampai derajat haram. Tetapi untuk kita untuk menyempurnakan tauhid kita, ya, jangan kita mengucapkan kalimat ini. Abdi, demikian juga amati, demikian juga yakni rob Robbi, demikian juga tidak boleh. Kemudian juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin, di sini ada beberapa faedah setelah kita menyebutkan tadi sedikit banyak tentang hadis yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bab ini, dan demikian juga ucapan para ulama tentang permasalahan ini. Di antara sisi-sisi yang kemudian kita tidak boleh mengatakan ini dengan, yakni dengan kalimat ar-rob yang artinya tadi adalah menciptakan, demikian juga mengatur, demikian juga memberikan rezeki, walaupun kadang tidak diniatkan pada mana seperti itu. Dikatakan di sini oleh Syekh Utsaimin dalam Qaul Mufid halaman 885, ini bisa ditulis wa'lam in anna idhafata ar-rob ila ghairillah. Ketahuilah, sesungguhnya menyandarkan kalimat rob. Ya, kalau orang Indonesia jarang menggunakan kalimat rob. Cuma kadang dalam kehidupan kita, sejak dari kecil itu kadang ada orang yang dia itu namanya siapa? Robby, ya enggak? Robby. Ada itu. Dulu, dulu juga kita punya teman namanya Yahdiyani Robbi. Diambil di dalam Al-Quran itu. Ya tadi, jadi dia dia dipanggil teman-temannya Robbi. Ya sebenarnya bisa diberi nama Yahdi atau Yani atau apa. Tapi mungkin sejak dari kecil orang kan tidak mengetahui maknanya kan. Sehingga dipanggil dengan Robbi. Ya ini termasuk lafaz yang bagus. Yahdiyani Robbi. Ya ini Robku Allah SWT memberikan hidayah kepada aku. Tetapi teman-temannya memanggil dengan Robbi. Sebenarnya ada yang lain. Mungkin bisa Yahdi atau Yani. Seperti itu. Demikian juga kadang-kadang orang punya nama Robbi. Nah seperti itu bagaimana? Ya, ya kalau bisa diambil lafaz yang lain dari nama dia itu diambil lafaz yang lain. Ya takutnya terjatuh pada larangan ini. Walaupun tadi kita sebutkan sebagian para ulama mengatakan haram, ada yang mengatakan bukan haram, ada yang mengatakan ya ini makruh saja. Adapun di sini penyandaran kalimat Rob kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya disebutkan di situ. Kenapa di situ diharamkan? Yang pertama adalah min jihati sighah. Jadi kenapa diharamkan dengan mengatakan Rob seperti itu? Robbi atau yang semisalnya. Yang pertama dari sisi asighah bentuk. Dari bentuk kata itu sendiri. Li'annahu yuhimu makna fasidan binisbati li kalimati rob. Karena di situ ada makna yang rusak. Ya, dari sisi kalimat rob. Kenapa? Li'anna rob min asma'i subhanah. Karena kalimat rob itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan yang pertama adalah kalimat rob itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Rabb, Al-Qawi, Al-Matin dan sebagainya di antaranya Ar-Rabb. Disebabkan itu ada lafzul jalalah Allah. Jadi demikian. Jadi pelarangannya itu karena itu termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min jihatil makna. Kalau dari tadi dari bentuk kalimat itu sendiri, dari bentuk tulisan itu sendiri. Itu adalah nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, min jihatil makna dari sisi maknanya. Li anau yus'irul abdu awil ammah bidul. Karena di situ ada isyarat yang menunjukkan merendahkan diri. Perendahan diri. Li anau idzakana sayyid rabban kana al abd awil ammah marbuban. Kalau tuannya itu sebagai rabnya berarti budaknya itu sebagai yang diatur, yang diberikan rezeki dan yang semisalnya. Jadi dari sisi makna menunjukkan kerendahan, penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi yang membuat diharamkan kalimat ini sebagian mengatakan makruh saja. Demikian. Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau menyebutkan perincian-perincian yang panjang lebar. Sebagian mengembalikannya kepada apa? Kepada dhamir. Kalau dhamirnya dhamir aku umpamanya, maka tidak boleh. Atau dhamir kamu, maka demikian. Atau kata ganti. Ya, dhamir itu artinya kata ganti. Atau kata gantinya dirubah kepada gaib yang tidak ada. Ya, ini seperti budak dia. Atau ya, ini robnya dia. Maka demikian-demikian. Ya, ini boleh mengembalikan kepada lafad-lafad. Mengumpulkan ini dan itu dari hadis-hadis yang ada. Kemudian beliau menyebutkannya. Tetapi secara kesimpulan tadi. Yang tadi kita sebutkan. Lebih bagus, lebih aman untuk kita meninggalkan lafad-lafad itu. Karena ditakutkan bisa mengurangi kesempurnaan tauhid seseorang. Kemudian juga di situ ada faedah juga dari hadis itu. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jalan keluar? Tidak boleh mengucapkan ini, tapi ucapkan ini dan itu. Jangan ucapkan kalimat ini, tetapi ucapkan ini dan itu. Ini ada sesuatu yang menunjukkan faedah tentang kesempurnaan syariat kita ini. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin di dalam Al-Qaul Mufid. Wa fi hadzal hadits min al-fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ya, bisa ditulis dari hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah husnul ta'limir Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagusnya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haitsu innahu idza naha an syai', yaitu dari sisi apa? Nabi apabila melarang sesuatu, fatahalinas mayubahu lahu. Maka Nabi membuka pintu jalan keluar yang diperbolehkan untuk mereka. Yakni secara ringkas saja, bahwa Nabi SAW apabila melarang sesuatu, ya kebanyakannya itu memberikan jalan keluar. Jangan ini, tapi lakukan ini. Jangan ucapkan ini, tetapi ini ucapkan kalimat ini. Ini demikian. Ini tidaklah kemudian beliau melarang sesuatu, ya akan mesti apa? Fatahalina sama yubahulahum, membukakan untuk manusia apa yang diperbolehkan untuk mereka. Ini di antara kebagusan syariat. Bahkan disebutkan di situ oleh beliau, wa hadza yanbaghi aidan li ahli ilmi, demikian juga sepantasnya orang punya ilmu, wa ahli dakwah, demikian juga ahli dakwah, orang yang terjun di dalam dakwah, idza saddu 'alan nas baban muharraman, apabila menutup pintu yang diharamkan. Ini syariat tidak boleh demikian, yakni melihat sesuatu yang haram, ya demikian juga yakni perbuatan zina, demikian juga umpamanya tidak boleh yakni menggambar makhluk yang bernyawa dan semisalnya. Ayat tahulahum albab almubah, membuat untuk mereka, membukakan untuk mereka itu pintu yang diperbolehkan. Ya kadang kalau orang tua biasanya itu bingung, ya ini apa yang boleh untuk anak-anak itu bermain. Jadi karena kalau nggak ada permainan itu ribut di rumah, urusan ini dan itu. Nah, di sini sekarang banyak jalan-jalan, ya ini HP dan sebagainya kadang longsan, ya kan? Ya dicarikan yang di situ diperbolehkan, yang nggak ada sama sekali di situ makhluk bernyawa, bacaan Al-Quran dan sebagainya. Sadi dua koribu, tepat-tepatlah dan mendekatlah kepada yang tepat. Demikian. Ya ini ada di situ jalan. Atau yang lainnya seperti dulu kita kecil, ya anak-anak yang main layangan atau mungkin mancing atau apa, ini demikian hal yang boleh diperbolehkan. Jangan kemudian menjadi diharamkan. Mereka menjadi mas ini tidak boleh, ini juga tidak boleh. Padahal banyak di situ yang diperbolehkan. Berenang dan sebagainya selama itu tidak sampai membawa kepada kemaksiatan dan sebagainya. Ya hal seperti ini. Ya kadang kalau tidak diberikan jalan keluar, ya anak malah semakin ya ini merusak. Dan alhamdulillah di situ ada hal-hal yang diperbolehkan dalam syariat. Demikian juga di sini, hendaknya orang yang punya ilmu, demikian juga orang yang ahli dakwah, enggak boleh kerja ini, pemirsa. Ya, kerja ini banyak. Tunjukkan. Memang kadang cuma mengatakan ini enggak boleh, kemudian tidak bisa memberikan jalan keluar, padahal yang dibutuhkan kadang jalan keluarnya. Ya paling minimalnya itu perkara yang mubah yang diperbolehkan. Hatta la yudhiku 'alan nas, sampai tidak menyempitkan manusia. Ini tidak boleh semuanya. Ya kan? Ya kita memang tunduk kepada syariat. Hendaknya tunduk kepada syariat. Dan itu mesti ada jalan keluar. Wa yasuddu aturuq amamahum, jangan menyempitkan mereka, demikian juga menutup semua jalan di depan mereka. Lianna fi dzalika faidataini adzimataini, karena di dalamnya itu ada dua faedah yang besar. Ini seseorang memberikan jalan keluar, ya, untuk manusia itu dari suatu yang haram ditunjukkan kepada suatu yang boleh, yang mubah. Al-ula, di situ ada dua faedah. Yang pertama adalah tashilu tarkil muharram al-ha'ula. Jadi seseorang memberikan jalan keluar kepada manusia, ya, itu ada dua manfaat. Yang pertama memudahkan mereka meninggalkan yang haram. Memudahkan mereka meninggalkan sesuatu yang haram. Tidak boleh seperti ini. Main aja umpamanya, yakni layangan atau mungkin yakni berenang atau mungkin yakni memancing dan sebagainya yang dulu biasa dilakukan ketika masih kecil, daripada umpamanya mendengarkan musik. Demikian juga melihat yakni video-video yang diharamkan di situ. Nah, demikian. Itu lebih mudah bagi mereka meninggalkan keharaman tersebut, kemaksiatan tersebut. Asalnya, faedah yang kedua, bayanu anadin al-islami fi si'ah, menunjukkan bahwa agama Islam itu si'ah, di dalamnya ada keluasan. Ada keluasan. Ya, sebagian orang memang kadang kita yakni tertipu. Ya, kalau benar-benar manhaj salafi tidak boleh ini dan itu, ya demikian. Tidak boleh ini dan itu. Ya, untuk kemudian menggambar makhluk yang bernyawa, demikian juga video-video yang di situ adalah yang bernyawa. Jelas di situ ada fatwa para ulama, Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, tentang tidak bolehnya video yakni makhluk yang bernyawa, walaupun untuk mengajar bagaimana tata cara berwudu, bagaimana tata cara sholat, demikian juga gambar-gambar, yakni walaupun untuk tahlim tidak boleh, demikian juga alat jenah daimah yang waktu itu diketuai oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, rahimahullah ta'ala, demikian juga yang lainnya. Ya, jelas permasalahan itu. Tapi sebagian membawakan yakni fatwa-fatwa dari ulama tadi disebutkan juga yang seakan-akan berbenturan. Padahal jelas bisa dilihat sendiri di situ. Ya, kita membuka di situ hal-hal yang boleh, ya, cara mengajarkan, ya, dengan tata cara orang ini menyampaikannya langsung. Ya, orang-orang yang punya ilmu diajak untuk berdakwah ke tempat-tempat untuk mengajarkan manusia, demikian. Jadi demikian faedah seseorang itu membuka jalan keluar setelah mengatakan ini adalah haram. Faedah yang pertama adalah memudahkan mereka meninggalkan suatu yang haram tersebut. Yang kedua adalah menunjukkan bahwa agama Islam itu adalah luas, ya. Wa anna kulla ma yahtaj ilaihi nas fa inna din al-islami yasihu. Apa-apa yang manusia itu butuh padanya, maka agama Islam itu memberikan keluasan. Demikian. Kemudian juga beliau menyebutkan dari hadis ini juga di situ ada faedah berikutnya setelah tadi faedah yang pertama, bahwa tidaklah Nabi mengharamkan sesuatu kecuali memberikan jalan keluar padanya. Kebanyakan adalah seperti itu. Seorang diharamkan untuk berbuat zina, diperbolehkan di situ apa? Menikah. Demikian juga diharamkan untuk jual beli, di situ ada sistem riba, maka di situ diperbolehkan jual beli yang halal. Ya, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan baik jual beli, ya, dan mengharamkan riba. Demikian juga yang lainnya, diberikan di situ jalan keluar. Di samping itu, faedah dari hadis tadi, anal amra ya'ti li ibahah. Kadang-kadang perintah itu maksudnya adalah ibahah, memperbolehkan. Ya, liqaulihi, karena Nabi mengatakan wal yaqul, hendaknya dia mengatakan sayyidi wa maulaya. Ya, ini boleh saja. Tidak sampai kemudian mewajibkan, tapi boleh dia mengucapkan kalimat ini, sayyidi wa maulaya. Sayyid wa maulaya. Adapun maula, kadang kalimat-kalimat ini sering kita dengar sekarang ini, kalimat maula, ya. Maulaya atau maulana, ya. Apa maknanya maulana, demikian juga maulaya. Ya, ini maknanya seperti kalimat sayyid. Sayyid, ya, ini tuan atau pembesar, seperti itu. Cuman di dalam qaul mufid, qauluhu maulaya, kalimat maulaya, ai wal yaqul maulaya. Maulaya itu dari al-wilayah. Al-wilayah, perwalian. Kalimat yang sudah kita pahami, ya, ini sebagai walinya. Jadi maulaya berarti waliku. Ya, tuanku, demikian juga kekasihku. Wal-wilayah tangkosim ila kismain. Beliau mengatakan wilayah itu terbagi menjadi dua. Wilayah, perwalian. Ya, perwalian Allah Subhanahu wa taala, ya, perwalian Allah Subhanahu wa taala, atau perwalian secara umum itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal, jenis yang pertama, wilayatu mutlaqah. Perwalian yang mutlak. Tidak ada yang menandingi. Wa hadhi lillah azza wa jalla, la tasluh li ghairihi. Kasiyadah al-mutlaqah, maka ini milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, ini wali yang sesungguhnya itu adalah yang mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Dan wilayah perwalian Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Subhanahu wa taala menjadi walinya hamba itu terbagi dua juga. Setelah tadi wali perwalian yang mutlak, ya, kepemilikan, demikian juga kepemimpinan yang mutlak itu milik Allah Subhanahu wa taala semata. Milik Allah semata. Itu terbagi dua. An-nau awal, jenis yang pertama, amah, yang umum. Yani Allah Subhanahu wa taala mengurusi mereka secara umum, semuanya diurusi. Ini seperti Allah sebutkan dalam surat Yunus, "Waruddu ilallah maulahumul haq." Dan dikembalikan mereka itu kepada Allah. Maulanya mereka yang sebenarnya. Pemimpinnya mereka yang sebenarnya. Jadi orang kafir, orang mukmin, semuanya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walinya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengurusinya secara umum. Adapun yang kedua itu yang dia itu perwalian yang khusus untuk orang beriman saja. Untuk orang yang beriman saja. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Muhammad ayat yang ke-11. Dzalika bi'annallaha maula alladziina aamanu Yang demikian itu karena Allah SWT adalah maula, kekasihnya orang-orang yang beriman. Itu. Ini perwalian yang khusus itu milik Allah SWT yang diberikan kepada orang-orang yang beriman saja. Secara umum mereka semua itu adalah diurusi oleh Allah SWT. Sebagaimana kebersamaan ma'iyah, kebersamaan Allah SWT dengan makhluk semua. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah SWT bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Semua orang kafir, orang mukmin, semuanya itu adalah Allah SWT mengawasinya. Dan di situ ada yakni kebersamaan yang khusus, ya. Seperti ucapan Nabi Musa yang sering kita sebutkan, qala inna rabbi, ini sungguhnya Allah SWT itu yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Sesungguhnya bersama dengan aku Rabbku akan memberikan petunjuk kepadaku. Ini ma'iyah, kebersamaan yang khusus untuk beliau. Itu persamaan untuk orang-orang yang beriman. Jadi demikian. Ini perwalian. Kalau yang mutlak itu milik Allah semata. Dan itu terbagi dua. Untuk semua makhluk. Yang kedua adalah untuk hambanya yang beriman. Adapun perwalian jenis yang kedua itu adalah wilayatu muqayyadah. Perwalian yang dia itu terikat. Mudhafah yang disandarkan kepada selainnya. Fahadhi takunu li ghairillah. Maka ini untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Seperti dalam Al-Qur'an, wa in tadhaharu alaihi, apabila kalian berdua yakni ingin melawan alaihi kepadanya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala huwa maulahu, itu adalah kekasihnya. Wa Jibril, demikian juga malaikat Jibril, wa salihul mukminin, demikian juga orang-orang soleh dari kaum mukminin. Jadi maulaya yakni artinya adalah yakni pemimpinku, demikian juga yakni tuanku, atau yang semisalnya. Ya, demikian bab ini disebutkan oleh beliau untuk seorang meninggalkan lafaz ini. Kemudian disebutkan fi masail, di dalamnya ini ada beberapa masalah yang telah kita sebutkan tadi, ini seakan-akan ini sebagai kesimpulan. Al-ula yang pertama, an-nahyu an-qawli abdi wa amati. Larangan untuk mengucapkan budakku laki-laki dan budakku perempuan, hambaku laki-laki dan hambaku perempuan. Tadi kita sebutkan sudah, ya ini sebagian mengatakan bukan haram, tapi makruh saja. Al-thaniyah yang kedua, la yaqulul abd rabbi. Ini tidak boleh seorang hamba itu mengatakan rabbi. Rabbi, ya ini pengaturku, pemberi rezeki aku, ya semisalnya. Wala yuqallahu at'im rabbak. Demikian juga tidak untuk mengucapkan untuk dia itu beri makan Rabbmu. Kemudian al-salisah, ta'limul awal qaul fataya wa fatati wa gulami. Ini mengajari dengan lafaz yang lain. Dengan lafaz yang diperbolehkan, fataya wa fatati wa gulami. Pemudaku, pemudiku atau anakku. Kemudian ar-rabi'ah, ta'lim musani, ini mengajari bentuk yang kedua tentang ucapan yang tadi, qul sayyidi wa maulaya, boleh. Sayyidi wa maulaya. Pemimpinku dan yakni tuanku, seperti itu. Al-khamisah at-tambih lil murad. Yang kelima adalah peringatan dari apa yang diinginkan, bahwa tahqiqut tauhid, yaitu mewujudkan tauhid hatta fil alfat, walaupun dalam hal alfat, dalam hal lafaz-lafaz. Demikian juga disebutkan dalam Qaul Sadid. Tadi kita sebutkan bahwa beliau mengatakan Syekh Abdurrahman As'adi, lafaz-lafaz ini walaysa haraman, bukan suatu yang haram. Wa innamal adab, hanyalah itu adab. Adab, kita hendaknya ini mempelajari masalah adab. Karena termasuk bisa menyempurnakan tauhid seseorang. Wa innamal adab kamalut tahaffudz bil alfaz at-thayyibah. Kesempurnaan untuk menjaga lafaz-lafaz yang bagus. Alati latuhimu mahduran biwajin, yang tidak memberikan kerancuan sesuatu yang diharamkan dari berbagai sisi. Ya, hendaknya kita menjaga lafaz-lafaz yang dianjurkan dan menjauhi lafaz-lafaz yang dia itu bisa membawa kepada kemaksiatan. Fa'inal adab fil alfaz dalilun ala kamalil ikhlas. Sesungguhnya, ini penting ini, adab, adab itu kalimat yang sudah kita pahami. Adab seorang kepada yang lebih tua, adab anak kepada orang tuanya, yang semisalnya. Ya. Sampai disebutkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, beliau belajar adab itu 20 tahun. Pentingnya seorang untuk belajar adab. Fainal adab bil alfad, sesungguhnya adab di dalam lafaz-lafaz dia ucapkan itu dalil sebagai tanda ala kamalil ikhlas, yang menunjukkan kesempurnaan ikhlas dia. Khususan hadil alfad, lebih-lebih lagi khususnya lagi adalah lafaz-lafaz alatihya amassu bihadzal maqam, yang lebih dibutuhkan, yang sangat dibutuhkan di keadaan ini. Ini adalah termasuk adab untuk menjaga kesempurnaan keikhlasan seseorang. Sampai di sini kita akan membaca berikutnya Al-Kabair.